Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Qanatina 'azakumullah. Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebagian daripada tarjamah biografi sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. Kita juga sebutkan ikhwan fillah a'azakumullah bagaimanakah ujian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Abdullah bin Mas'ud, dan juga kita jelaskan tentang makanatuhu fit tafsir, kedudukan beliau, kematangan beliau, kemapanan beliau dalam bidang ilmu tafsir. Karena fajrul a'udzubillah, di sisi lain, di samping beliau sebagai seorang imam dalam bidang tafsir, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau memiliki keutamaan termasuk di antara para sahabat yang mustajab doanya, termasuk dari kalangan para sahabat yang memiliki da'watul mustajabah, memiliki doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan bahwasanya ketika itu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud sedang salat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar serta Umar mendekati Abdullah bin Mas'ud dan mendengarkan lantunan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Setelah Ibnu Mas'ud selesai melaksanakan salat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa dari Abdullah bin Mas'ud diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau mengatakan sal tuqah sal tuqah. Mintalah engkau akan dikabulkan, mintalah engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Beliau merupakan seseorang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwan fillah rahimakumullah, beliau juga memiliki peranan penting dalam pembelaan terhadap Islam. Dan beliau juga ikhwan fillah rahimakumullah termasuk di antara para sahabat yang mengikuti satu peristiwa yang besar dalam Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Siapa yang bisa menyebutkan perang apa yang terjadi di bulan Ramadan? Ghazwatul Badri. Beliau kenafidina azakumullah adalah, meskipun beliau adalah mantan budak, tetapi beliau berhasil membantai pimpinan daripada kaum kafirin Quraisy ketika itu, yaitu Abu Jahal. Ya. Jadi kana fidina asakumullah labad asy-syai'u bisyai' yudzkar. Ya. Asy-syai' bisyai' yudzkar. Labad, kita bawakan bagaimanakah kelengkapan daripada kisah ini agar kita lebih mantap bagaimanakah peranan beliau dalam membela Islam wal muslimin. Disebutkan kepada fidina asakumullah oleh al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi hadhihi khairul ibad, juz yang ketiga, Kitabul Maghazi, kitab bab yang membahas tentang al-maghazi. Disebutkan ketika itu kana fidina asakumullah Rasul sallallahu dan para sahabat mendengarkan khabar kedatangan kafilah dagang Abu Sufyan Sa'd bin Harb yang ketika itu mesti kafir. Ketika itu Abu Sufyan, Sa'd bin Harb bersama dengan beberapa orang datang bersatus pergi berdagang menuju ke Syam. Dan di situ terdapat amwalun nafisah, harta-harta yang berharga milik orang Quraisy. Maka Nabi berkeinginan untuk menghajar. Niatnya untuk menghajar, bukan untuk perang. Maka beliau ketika itu berangkat dengan jumlah personil cuma 300 sekian orang. Karena memang niatnya bukan perang, niatnya untuk menghajar. Ketika Abu Sufyan Sa'd bin Harb mendengarkan khabar bahwasanya Rasul dan para sahabatnya hendak menghadang kafilahnya, Abu Sufyan pun mengirim utusan untuk menghadap ke pentolan kafir Quraisy, yaitu kepada Abu Jahal. Mengirim utusan minta bantuan kalau sedang dihadang oleh sama oleh Muhammad dan sahabatnya. Maka Abu Jahal pun bermusyawarah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika dia bermusyawarah dengan para pembesar-pembesar kafir Quraisy, datang iblis. Dia menjelma menjadi seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Iblis bisa menjelma ya Iko. Yes. Jadi meskipun dia itu adalah pentolan dari kalangan bangsa setan, bahkan dia diberi kunyah oleh Ibnu Taimiyah dengan kunyah Abul Jin. Yes, bapaknya jin. Iblis itu bisa menjelma menjadi manusia. Dia pun menjelma menjadi Suraqah bin Malik, ikut rapat, ikut istimewa, ngasih semangat, ngasih dorongan kepada kaum kafir dan Quraisy ketika itu untuk berangkat. Abu Jahal selaku sebagai pembawa acara, sebagai ketua panitia ketika itu, meminta para kabilah-kabilah Arab untuk keluar. Tetapi ada di kalangan mereka yang tidak ingin keluar. Di antaranya Abu Lahab. Abu Lahab tidak ingin keluar. Saya penting di rumah sajalah. Kamu ingin keluar, keluar saja. Akhirnya Abu Jahal dengan beberapa kabilah Arab ketika itu berangkat menuju ke Badar. Ternyata tengah-tengah perjalanan Abu Jahal hendak menuju ke tempat Abu Sufyan berada, ternyata Abu Sufyan ketika itu sudah mendahului Rasul di sebuah pantai. Abu Sufyan mengira, wah kita sudah di pantai, sudah di tepi pantai, insya Allah Muhammad tidak akan tahu di mana kita berada. Nanti kita sudah lolos dari kejaran mereka. Kirim surat lagi, dikirim ke Abu Jahal. Suruh pulang lagi, sudah selesai, sudah selamat. Ketika Abu Jahal membaca suratnya, agak kecewa. Wah, daripada kita balik, teruskan aja perjalanan. Katanya Abu Jahal, kita tidak akan kembali sampai kita sampai di Badar. Badi Zuhram ketika itu ingin pulang. Sudah selamat kita Abu Jahal, sudah selamat kita Abu Jahal, pulang aja. Abu Jahal pun marah, ngamuk-ngamuk. Badi Zuhram tidak mau tahu urusan. EGP bahkan ya, emang gue pikirin biar aja. Dia pun pulang, Bani Zuhrab pulang. Abu Jahal dan beberapa kabilah Arab ketika itu tetap melanjutkan perjalanan sampai ke Badar. Langsung ketemu dengan Rasul, apa ketemu dengan Abu Sufyan yang asalnya gak sampai 100, dibantu dengan bala tentara Abu Jahal mencapai angka sekitar 1000 sekian. Banyak. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendampak, merapatkan barisan ke tepi pantai itu. Jadi mungkin Abu Sufyan sebelah sana, Rasul sebelah sini. Utusan tim investigasi, gitu ya, untuk mengecek lapangan. Ini orang, Rasul juga ikut di situ, tiga orang untuk mengecek di manakah keberadaan Abu Sufyan. Abu Sufyan pikirannya sudah lolos. Ternyata Rasul ketemu dengan dua orang dari kalangan Quraisy. Ditanya, siapa kamu berdua? Katanya, dua orang ini, kami orang yang ngasih minum orang Quraisy. Para sahabat yang bersama Rasul ketika itu agak kecewa. duhai kiranya kalau dia pada besar Abu Sufyan. Bahasanya ternyata dia suka tu Quraisy. Ditanya, tahu di mana Abu Sufyan? Di belakang sungai. Berapa jumlah mereka? Tak tahu. Rasul tanya, setiap hari nyembelih berapa ekor? Katanya mereka sekitar 9 sampai 10 ekor binatang untuk dimakan. Wah, kata Rasul, berarti jumlahnya sekitar 900 sampai 1000 orang. Bayangkan, mungkin kalau satu onta nyembelih 9 onta cukup itu untuk 1000 orang. Iya, berarti banyak. Alas, mereka pergi, Rasul juga kembali. Malam harinya, orang kafir dan Quraisy diterjang hujan. Wah, hujan yang sangat lebat sampai becek kondisinya. Kuda mereka mau jalan repot, ontanya mau jalan repot, saking beceknya. Begitulah pada pasir dia, kalau sudah kena air. Malam hari di sisi lain, Rasul ditimpa tol, tau palun. Tol itu lawan dari mator. Talun itu hujan rintik, hujan yang sedang-sedang, rintik-rintik. Jadi tanah semakin padat, tidak terlalu amblek seperti padang pasir. Jadi kuda itu jalannya mantap. Akhirnya mereka mengadakan musyawarah. Rasul dengan para sahabat mengadakan musyawarah. Ngomong kepada sahabat muhajirin, sahabat muhajirin menyetujui, ya kita perang saja. Ngomong lagi, dijawab dengan jawaban yang sama. Ngomong lagi, dijawab dengan jawaban yang sama. Mengisyaratkan kepada sahabat Ansor, apakah mereka ingin ikut dalam masalah ini? Ternyata sahabat Ansor dikepalai oleh Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad itu ketika mati disebutkan dalam hadisnya itu ihtazzat arsyur rahman bi maudid Sa'ad ibn Mu'ad. Arsy Allah itu berkoncang ketika Sa'ad ibn Mu'ad mati. Keutamaan beliau. Dia pun menyatakan kesiapan untuk berangkat bersama Rasulullah SAW. Salat berangkat. Ternyata Abu Sufyan mendengarkan khabar, wah ternyata balik arah Rasulnya ini. Ternyata kita gak lolos, terjepit kita di badan. Salat saja dan mereka semuanya ketemu di Banjar. Banjar itu nama sumur. Ya kan? Sumur. Awal zaman PKI dulu ya seperti lubang buaya lah. Hah? Kalau mereka namanya sumur Banjar. Tempat nantinya untuk memasukkan mayat-mayat kaum musyrikin. Ketemu. Akhirnya Rasul dengan bala tentara yang cuma 300 sekian berhadapan dengan pasukannya Abu Sufyan jumlahnya 1000 sekian orang. Nantang Mubaraza. Tahu Mubaraza ya? Jadi sebelum perang itu mesti diadakan Mubaraza. Uji nyali, uji mental. Para pahlawan, pendekar-pendekar muslimin melawan pendekarnya orang kafir. Tujuannya apa? Untuk mengedonkan mental lawan. Orang kafir minta, coba tunjukkan sama kita beberapa orang dari kalian untuk menghadapi kita orang. Katanya, maka kaum muslimin pun maju 3 orang, semuanya dari kalangan Ansor. Orang kafir pun tidak kenal siapa mereka. Ditanya, man antum? Sopo kan? Gitu. Siapa kalian? Mereka mengatakan minal Ansor. Kami dari kalangan Ansor. Mereka katakan akifahun kiraw. Untuk kalian saudara-saudara yang mulia, minggi. Kita minta orang dari kalangan muhajirin, sepupu kita sendiri, minggi. Apa ini? Maju 3 orang dari kalangan muhajirin. Ali bin Abi Thalib, Hamzah, kemudian Ubaidah ibn al-Harith. 3 orang maju. Ali berhasil untuk menikat lawan tandingnya. Sekali tebas mati. Kalau Ali ini memang kuat orangnya, besar, gemuk, badannya itu penuh dengan bulu, sampai dikatakan seakan-akan beliau itu berbajukan bulu. Saking lebatnya, siumnya, badannya lebat dengan bulu, badannya gemuk, perutnya besar. Itu Ali bin Abi Thalib. Sampai dikabarkan ketika perang Uhud, perang Khaybar, beliau mengangkat gerbang pintu Khaybar yang hanya bisa diangkat oleh 20 orang. 20 orang angkat satu pintu, dia angkat satu tangan. Saking kuatnya, tapi kita nampak iman. Tapi kita nampak iman. Tapi Hamzah menang lawan tandingnya. Kalau Hamzah memang terkenal, termasuk dari kalangan pembesar kaum kafir Quraisy dulu sebelum dia masuk Islam. Sampai beliau ini gampang dikenali karena dia itu pakai bulu dari bulu apa merak, ya dari bulunya merak itu ditancapkan kalau di kepala di dada, menunjukkan orang yang paling jago di kalangan bangsa Arab itu Hamzah, pakai bulu. Orang kenal, oh itu Hamzah, ada bulunya. Kalau panglima perang bangsa Arab jahiliyah itu tidak pakai bulu, tapi pakai jenggot. Jenggotnya kan panjang-panjang, itu diikat ke belakang. Kalau tidak kan pakai ikat kepala, dia enggak pakai ikat jenggot, menunjukkan kejantanan. Kalau Hamzah pakai bulu merah, taruh di dadanya, maju, langsung kau lawan tandingnya. Tinggal Ubaidah ibn al-Harith, seri. Apa? Draw. Seri, gak ada menang, gak ada kalah. Sini sahabat, situ sirah. Mukul, balas mukul, tendang, bersedang. Terus pokoknya ribut. Akhirnya patah kaginya sahabat Ubaidah ibn al-Harith. Patah kaginya, jatuh. Langsung diikuti sama Ali dan Hamzah. Langsung diserbu satu orang ini, bantai, mati. Gotong sahabat Ubaidah ibn al-Harith. Dalam kemudian beliau meninggal. Setelah terjadi mubarazah, akhirnya perang. Perang pun dicabut, yang sana maju, yang sini maju, pokoknya gak karuan. Berhubung 300 sekian lawan 1000 orang, kaum muslimin ketika itu terjepit. Sampai akhirnya Rasul berdoa agar diselamatkan dari cengkraman kaum kafir Quraisy ketika itu. Jumlah yang sangat besar ya ikhwah, 300 lawan 1000 orang, satu banding berapa itu? Hah? 1 banding 3? Iya, kalau kita satu, itu 3 orang, senjata lengkap, gede-gede, kita ketutup, bawa pedang. Kalau kita mungkin sudah bukan lari lagi, belum apa udah mati mungkin gitu, mati ketakutan. Akhirnya Abu Bakar pun menghibur Rasul, keluar. Rasul mengambil pasir dan dilempar. Sekali lempar, jambungnya sejauh mata memandang, tembus. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah yarhamuk. Ya kan? Dilempar. Kemudian Jibril datang. Jibril datang pakai kuda di atas awan. Wah, sangat. Iblis yang ketika itu ikut perang, begitu dia Jibril kabur. Kata dia, wah laki-laki Jibril, musuh kekuyutan ini. Wes lah, migat, lari dia, kejar sama kaum kafir Quraisy. Mau kemana kamu? Kita butuh bantuan, kamu malah lari. Wah tenang, saya melihat apa yang tidak kalian lihat, putih-putih bergentayangan itu kamu enggak lihat. Lari aja. Dia pun lari menuju ke laut. Dikarenakan memang kerajaan terbesar jin itu di laut. Kerajaan iblis di laut. Hantu laut itu kecil, itu serem, pada hantu darat, gitu ya. Itu larinya ke laut, hilang, menghilang. Akhirnya mereka pun lama-kelamaan terpukul-mundur, kalah. Di tengah-tengah peperangan ketika itu, Abu Jahal sedang bercalekan, capek, istirahat. Abdurrahman ibn Auf ketika itu didatangi oleh dua orang. Sampai dikabarkan angkat pedang aja gak kuat, diseret pedangnya. Soalnya masih muda, masih kecil. Tanya sama Abdurrahman bin Auf, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Satu yang berbisik, ya Am. Kalau bahasa kita mi. Amin maksudnya bukan umi. Abu Jahal itu yang mana? Kita tengok-tengok, itu Abu Jahal. Ngapain kamu? Berani tuh, penangannya, Athena. Yang satunya juga bisik-bisik. Ini Abu Jahal yang mana? Yang itu loh. Kenapa yang gak berani tuh, penangannya, bunuh nanti. Akhirnya begitu melihat Abu Jahal tengah, langsung didatangi sama dua anak ini. Well, satu lawan dua. Ternyata KO Abu Jahalnya. Keok, geblak, tak bisa gerak, nyawa sudah ketiduran, ditinggal sama dua anak ini, ditinggal, ngomong ke Rasul, tak mati Abu Jahalnya, saya yang bunuh, yang satunya ngomong, tidak, saya yang bunuh, dilihatkan dua pedangnya, oh ini darah, ini darah, tapi ada bekas makanannya, berarti ini yang dapat ghanimahnya Abu Jahal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu begitu melihat Abu Jahal sudah terkapar KO, datang diinjak punggung, dinaikin kepalanya, diangkat, masih bisa ngomong Abu Jahal, masih meliti kalau bahasa kita, masih sombong, kata dia, laqad sa'atta shukbah, wah kamu naik di punggung orang yang sulit, katanya. Terus Abu Ibnu Mas'ud tidak pakai banyak bicara, ditarik kepalanya, diputus, dipenggal, kemudian kuping sebelah kanan dicongkel, dibawa ke Rasul, kepalanya Abu Jahal. Karena Rasul al-udhun bin udhun barok sudiyah, kuping dibalas kuping, kepalanya jadah tipek-tipek. Ya ini apa? Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di masa beliau masih jadi budak itu pernah disiksa sama Abu Jahal, diambil kuping. Jadi kuping sebelah kanan Ibnu Mas'ud itu diambil sebagiannya sama Abu Jahal. Tidak bisa balas ketika itu. Begitu perang Badar, pegang kepalanya, sembelih, diambil kuping. Naam, hakada para kujuna azakumullah. Singkat cerita tentang bagaimanakah peranan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warahmatullah. Sebelum beliau meninggal karena kujuna azakumullah, di zaman kekhilafahan Uthman bin Affan. Jadi beliau ini umurnya lumayan panjang, sampai di zaman khilafah Uthman bin Affan. Ketika itu karena kujuna azakumullah, ketika di penghujung sakitnya Ibnu Mas'ud yang menghantarkan sampai kematian, didatangi sama sahabat Utsman. Kemudian beliau ditanya, "Ma tashtaki? Kamu ngeluh apa? Yang sakit yang mana?" Katanya Ibnu Mas'ud, "Dzunubi." Saya kuat dan sebagainya. "Fa ma tashtaki? Apa yang kamu inginkan?" Katanya Ibnu Mas'ud, "Rahmat Rabbi." Saya ingin rahmatnya Allah. Kemudian sahabat Utsman mengatakan, "Apakah kamu mau saya berikan harta yang dulu tak tahan?" Dia mengatakan, "La hajatan." Saya tidak butuh harta tadi. Saya mau mati. Saya harta untuk apa? Tidak mau. Katanya Utsman, "Yaqulu li banatika min ba'di." Nanti hartanya untuk anak cucumu, untuk putri-putrimu. Kata dia, "Ataksha 'ala banatil faqr?" Apakah kau takut anakku kena kefakiran? Tidak akan fakir katanya. Sudah saya suruh mereka untuk baca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Dikarenakan saya mendengarkan Rasulullah mengatakan, "Man qara Al-Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Padahal siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam tidak akan kena kefakiran. Kemudian beliau melepaskan nafas terakhir meninggal. Maka dengan meninggalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, selesailah terjemah biografi daripada sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Intinya yang pernah bina azakumullah untuk riwayat tadi, mengqara al-waqi'ah ila akhirih, dicek, dilihat ya, fadilah surat al-waqi'ah, dicek. Kalau antum ingin melihat, lihat dalam kitab Kutubut Tafsir, mau kita berkonsep kepada dicek apakah ada hadis seperti ini, dicek sanadnya. Maka sebagaimana kita bahas, salah satu la yus'alu anha isnadun siyar wa hadha nasirah wal maghazi dan ghazwatul badrin, termasuk maghazi dan juga at-tafsir. Dan pembahasan kita adalah pembahasan tafsir. Apa ya? Baik. Jadi jangan ada yang tanya tadi kedudukan hadisnya apa? Wallahu a'lam. Yunzur. Dicek terlebih dahulu. Naam. Hadza kana fi jina azakumullah. Terjemah singkat tentang Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Kemudian masuk pada sahabat yang ketiga dari kalangan mufassirun, dari kalangan para sahabat yaitu sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba'u. Karena jemaah azakumullah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang kita bahas, pernah kita singgung, beliau itu lebih banyak periwayatannya dalam masalah tafsir daripada tiga khalifah sebelumnya, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dikarenakan tiga khalifah sebelumnya itu lebih disibukkan dalam permasalahan muhimmatul khilafah, urusan-urusan kenegaraan, urusan-urusan yang sifatnya intern atau ekstern dalam masalah negara. Masalahnya khalifah. Kalau Ali belum disibukkan dengan itu. Begitu beliau menjadi seorang khalifah, maka beliau lebih sedikit disibukkan dengan urusan-urusan kekhilafahan. Beliau sanajan azakumullah adalah termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun, termasuk dari orang pertama yang masuk ke dalam Islam dari kalangan as-sibyan, dari kalangan anak-anak kecil. Ketika itu bapaknya Ali namanya siapa? Abu Talib. Abu Talib itu apanya Rasul? Ammi. Pamannya beliau. Abu Talib itu ketika itu ditimpa masa paceklik yang sangat. Masa paceklik yang sangat. Anaknya Abu Talib itu banyak. Banyak. Maka Rasul ngomong kepada Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul juga, ngomong, yuk kita ke Abu Talib, anaknya kita rawat saja. Abbas menyetujui. Abbas dan Rasul menghadap kepada Abu Talib, ingin diberingan bebannya. Anaknya kita bawa saja paman, biar paman tidak terlalu berat urusi anak. Katanya Abu Talib, ambil semua anakku, sisakan satu saja, Aqil. Oh ya, Abbas mengambil Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib, diambil Ja'far. Rasul mengambil Ali bin Abi Thalib. Bawa. Ketika Rasul SAW ketika itu masih belum diutus menjadi nabi. Ketika Rasul diutus menjadi nabi, perantara Rasulullah, dikarenakan Ali sudah sangat sering keluar masuk ke rumahnya Rasul, maka Rasul pun mengajari Ali untuk sholat. Ketika Rasul sholat dengan istrinya, siapa istrinya ketika itu? Khadijah. Ya, karena masih awal-awal Islam. Ali memperhatikan, memperhatikan takbir, rukuk, ijtihad, sujud, duduk, sujud lagi, naik, rukuk, boleh lagi, salam, kanan, kiri. Seakan yang aneh. Ya kan? Kalau mungkin dia lihat bapaknya mungkin cuma baca-baca wiridan dekat berhala muter-muter sudah selesai. Ini kok aneh sekali gerakannya. Maka kemudian, alhamdulillah dengan itu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam Islam. Ini awal mula peristiwa beliau masuk ke dalam Islam. Demikian pula karena fadina azakumullah, beliau juga ketika semasa hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasul untuk menjaga rumahnya ketika hijrah ke Madinah. Para sahabat ketika itu yang hijrah ke Madinah itu semuanya dengan cara sembunyi, kecuali satu. Siapa itu? Umar. Kalau Umar hijrahnya terang-terangan, siang bolong, orang kafir pada melek semua, dia hijrah. Tapi dia bawa panah. Bawa panah dipanggul di bahunya jalan ke Ka'bah, salat dua rakaat terang-terangan, habis itu bawa panahnya ngunjungin salam pamitan dulu sama para pembesar Quraisy ketika itu. Diancam satu-satu. Perhatikan katanya, siapa yang pengen bucu di ganda, datangi saya di balik bukit ini. Tidak ada yang berani berangkat di rumah. Rasul dan Abu Bakar berangkat malamnya. Malamnya berangkat, Ali disuruh tidur di rumahnya Rasul SAW. Itu yang pertama, amanah dari Rasul SAW. Yang kedua, beliau juga termasuk pimpinan panglima perang ketika menyerang benteng Khaibar yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, itu awal mulanya ketika diminta oleh Rasul untuk menyerang Khaibar, beliau diminta untuk terus menghadap ke depan, tidak boleh noleh. Terus beliau menghadap ke depan, tidak pernah noleh ke belakang. Terus sampai turun di depan benteng Khaibar. Ketika hendak mendobrak pintunya, salah seorang dari kalangan Yahudi naik ke istana, ke benteng, kemudian melihat ke bawah. Tanya, "Man anta?" "Siapa kamu?" Katanya Ali, "Ana Ali bin Abi Thalib." Katanya Yahudi tadi, "Alautum bima unzila 'ala Musa." Kamu akan menang sebagaimana diturunkan oleh Nabi Musa. Kemudian dia lari, Yahudi. Dijobrak pintunya, jebol. Ketika lagi perang, yang namanya perang kan begitu kan, sabar dan pedang itu biasa, lewatan panah itu biasa, luncuran tombak itu biasa, tameng yang dipegang hari itu kecil. Ketika itu kena sabar dan pedang, kata dia, tamengnya terlalu kecil. Wah, ngambil pintu raksasa bentengnya tadi, pegang, dijebol, kemudian dijadikan tameng, dibas-baskan gitu. Wah, minggir semua. Kemudian setelah selesai perangnya, dibuang pintunya. Kata sebagian sahabat ketika itu, coba ayo diangkat pintunya yuk. Ternyata ketiga itu, Ali kok enak sekali katanya. Diangkat ternyata 20 orang tidak gerak pintunya. Mantap. Tapi kita udah bayi pada dia. Demikian. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika terjadi fitnah terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arbahu, setelah terbunuhnya Utsman, sahabat Ali ketika itu diminta oleh para sahabat untuk menjadi khalifah. Sampai beliau dikejar sama sebagian para sahabat. Kejar, beliau lari. Tidak mau dibaiat, tapi dipaksa sama para sahabat ketika itu untuk dibaiat. Akhirnya beliau pun mau dan kemudian dibaiat menjadi khalifah yang keempat. Yang keempat. Dan di zaman Ali radhiyallahu anhu rahimahullah, semakin merata yang namanya pemberontakan. Dan disitulah terjadi ikhtilaf antara beliau dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Terjadi ikhtilaf antara beliau dengan Aisyah dikarenakan menuntut darahnya sahabat Utsman ibn Affan. Ketika bertemu dengan Muawiyah, Muawiyah tidak mau baiat Ali, saling berebut kekuasaan. Akhirnya sahabat Muawiyah mengadakan rundingan dengan sahabat Ali. Runding untuk musyawarah. Bagaimana enaknya kita urusi para pemberontak yang membunuh sahabat Utsman. Tapi ternyata keperluan syafa'al dari kalangan Saba'iyun, dari kalangan pengikutnya Abdullah bin Sabak mengompol itu perang. Akhirnya perang antara Ali dengan Muawiyah. Perang sipil. Dikarenakan sama-sama banyaknya pasukannya. Perang sampai tidak bisa dihentikan peperangan ini. Akhirnya Ali mengutus satu sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat Muawiyah mengutus Amr bin al-'Ash untuk sama-sama mengangkat mushaf. Tanda berakhirnya peperangan. Selesai, sama-sama pulang. Tidak lama kemudian disusul dengan ikhtilaf Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berangkat Aisyah ini dengan beberapa orang sahabat, di antaranya Zubair ibn al-Awwam, tapaknya Abdullah ibn Zubair. Berangkat untuk menuju ke tempatnya Ali. Di mana tempatnya Ali itu? Ali itu di Kufah. Ayo. Berangkat menuju ke Kufah. Dari Madinah ke Kufah. Rundingan. Sempat ketemu ketika itu. Sempat ketemu. Ketemu musholahah damai. Awal mulanya damai. Damai. Falas damai. Urusan selesai. Ketika waktu malam sudah tiba, sama-sama tidur. Ternyata dari kalangan Saba'iyah lagi, pengikutnya Abdullah bin Saba' membagi pasukan menjadi dua. Gini saja, kalau dua sahabat ini bersatu, ketahuan pelang kita. Gini aja, berapa orang nerang pasukan Ali, sebagian yang lain nerang pasukan Aisyah. Malam dan ketahuan, akhirnya dua pasukan ini pun saling menyerang. Yang satu ke Ali, satu ke Aisyah. Ketika tidur dibantai, bangun akhirnya mereka merasa dikhianati. Ali merasa Aisyah berkhianat. Lepas diserang, berkhianat berarti Aisyah. Aisyah juga demikian, merasa dikhianat oleh Ali. Perang, ternyata yang membuat pulang kaum Sabaiyah. Terus perang, tidak bisa selesai perangnya. Aisyah terombang ambing di atas ontanya. Akhirnya sahabat Ali pun memandang, ini kau tidak diselesaikan perangnya, bahaya, bisa terancam nyawanya Ummul Mukminin Aisyah. Akhirnya dilihat, orang ketiga itu berpegangan pada satu onta, maka yang disebut dengan perang Jamal. Ada satu onta yang besar, mereka semuanya itu mutlaknya di situ, kumpulnya di situ. Akhirnya sahabat Ali mengutus salah seorang untuk menyembelih ontanya. Kemudian ontanya ketika disembelih, mereka pun bubar. Bubar, balik ke kubu masing-masing. Ali menyiapkan Aisyah untuk pulang. Sahabat yang mulia juga digunakan uang ketika peperangan terjadi, beliau lari. Ketika lari di tengah jalan, beliau dibunuh oleh seseorang. Namanya siapa? Lupa, disebutkan dalam kitab Jami' Ash-Shahih yang ditulis oleh Syekh Mughal bin Hanbal. Di pantai di tengah jalan, meninggal. Ketika detik-detik menjelang kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kisahnya ketika itu, setelah mereka, ketika itu kan Ali sempat mengadakan perang Nahrawan. Tahu perang Nahrawan? Perang Nahrawan itu antara beliau dengan Khawarij. Ketika Ali mengutus utusan kepada mereka untuk musyawarah, ternyata di pantai. Kemudian salah seorang perempuan dari istrinya sahabat Ali ketika itu, sahabat Ali punya teman, temannya ini punya istri, istrinya ini di pantai, perutnya dibelah, istrinya dikeluarkan dengan pepatah yang tadi. Akhirnya Ali mengumpulkan tentara menyerang mereka di tempat yang namanya Nahrawan. Mereka diajak musyawarah sebelum bertempur. Ali menancapkan patok, yang lewat patok ini selamat, yang kembali ke rumah masing-masing selamat, yang tetap di tempat pantai. Akhirnya sebagian besar dari mereka pulang. Tinggal Ali ketika itu jumlah pasukan sekitar 4.000 sekian, yang sisa ketika itu 100 atau 200 orang. Akhirnya langsung dipantai sama Ali habis kawali. Ketika datang musim haji, tiga orang dari kalangan pemberontak, mereka bersepakat untuk mengadakan pembunuhan. Tiga orang ini saling wawancara, saling ngomong, gimana teman-teman kita perang Nahrawan nanti semua, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Bagaimana dengan Ali? Wah, Ali itu laknatullah alaih, semoga Allah melaknatnya, itu imam zalim. Gimana caranya? Kini saja kita pantai saja. Akhirnya tiga orang, satu namanya Amr, dua namanya Burad bin Abdillah, tiga namanya Abdurrahman bin Muljim. Tiga-tiganya ini mengambil kesepakatan. Katanya Abdurrahman bin Muljim, ana afikum aliyan, yawis saya bantai Ali. Burad bin Abdillah mengatakan ana afikum Muawiyah, saya bantai Muawiyah. Si Amr mengatakan ana afikum Amran, saya akan bantai Amr. Akhirnya si Abdurrahman bin Muljim berangkat ke Kufah. Si Burad bin Abdillah berangkat ke Syam, ke tempatnya Muawiyah. Amr ketika itu berangkat menuju ke Mesir. Penyerangannya sama, penyerangan fajar. Semuanya sepakat, ada subuh, sikat. Dikarenakan ketika subuh kan gelap, Ramadan ketika itu karena sejenak. Kisah terbunuhnya Ali di bulan Ramadan, habis tahun, masih gelap, keluar dari rumah. Pedang mereka sudah dikasih racun. Yang satu yang menyerang Ali bersembunyi, nunggu keluarnya Ali. Demikian pula yang Muawiyah dan Amr bin Auf. Ketika Ali keluar dan mengatakan salatu jami'ah, salat, wahai kaum muslimin, ternyata dari belakang langsung disikat, pas kena bagian tengah kepalanya. Yang namanya khalifah mesti ada yang namanya pengawalnya. Begitu kena kepalanya, tidak sempat melawan, yuk kena, jatuh Ali. Kemudian dia mengatakan, layak rujuk, jangan terlepas. Akhirnya mereka melepas selendang dilipus di lumpukan awal. Yang Muawiyah ketika itu sempat melawan, disadar, agak sadar kalau Muawiyah keluar sholat untuk ngimami orang, dari belakang langsung mau disabet, tangkis. Akhirnya terjadi perkelahian yang hebat, akhirnya beliau kena satu bagian yang mengharuskan beliau untuk mandul. Kena, jatuh. Yang itu, Muawiyah juga ngomong, la yaqul dan tak rujul, jangan sampai lepas. Mereka melepas apa? Selendangnya didikus, jatuh. Yang sahabat Amr bin Al-As berjatuh sakit dan keluar sholat subuh, sakit di rumah. Yang menggantikan adalah Khadijah. Khadijah dia keluar sholat, sempat sholat kalian ini, sempat sholat. Ketika sholat langsung si Amr ini masuk ke jajaran sholat, langsung dibantai ketika dia sholat. Bantai yang belakang lempar selendang dilipus bawah ke belakang, digantikan sebentar di bawah. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sudah mendekati ajalnya, mengambil, memanggil Hasan, memanggil Hussein, memanggil Muhammad ibn al-Hanabiyah dan anak-anak, ambil kasih wasiat terakhir Pak Muhammad. Wah, kasih wasiat, ngomong sama si Hasan, kalau bapakmu ini mati, kisos itu orang. Nah, Abdurrahman bin Muljim, kisos. Bunuh dia sebagaimana dia membunuh saya. Kemudian memberikan wasiat, nanti adikmu yang paling kecil ini, Muhammad bin Hanabiyah, tolong dirawat ya, jangan bengkar. Itu wasiat bapak yang baik ya. Jangan bengkar, pokoknya dikasih wasiat, jaga keluarga yang baik ya. Akhirnya beliau pun meninggal. Setelah meninggal, kemudian Abdurrahman bin Muljim dikisos, disikat pas tengah kepalanya, pas mati. Sahabat Muawiyah ketika itu harus menjalani operasi itu. Dulu ada topi, robat dulu, karena pakai racun pedangnya itu. Akhirnya topinya mengatakan begini, sahabat Muawiyah, kalau sampean ini masih ingin hidup, harus dipotong itu urat, tapi mandu sudah enggak bisa produksi lagi. Wah, dia lihat anaknya. Wah, anakku sudah banyak kok, tenang aja. Cukuplah anak segini, sudah keluarga besar, sudah potong saja uratnya. Akhirnya dipotong uratnya, mandu, selamat hidup. Kemudian sahabat Amr bin Al-As kan sakit, Khadijah dibunuh. Akhirnya pembunuhannya dibawa. Kamu tak adili nanti. Mau dibawa kemana saya? Tak bawa kamu ke Amr bin Al-As. Lu, tadi siapa? Tadi itu imam mengganti dia. Dia lagi sakit. Akhirnya dia ngomong, aradana Amran wa aradallahu Khadijah. Kita pengennya bunuh Amr, ternyata Allah menetapkan kita bunuh Khadijah. Ya, gimana lagi zaman ini? Akhirnya dia pun dibawa. Dibawa menuju ke Amr, dikisos, dibantai. Mati. Sahabat Ali pun meninggal. Setelah beliau meninggal digantikan oleh anaknya Al-Hasan Ibnu Ali, yang kemudian sampai tidak perang dengan Muawiyah, ya kan? Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dendam lama. Perang Siffin belum selesai, anaknya dibaiat Al-Hasan. Muawiyah tidak mau baiat Hasan. Kalah, akhirnya perang, hampir perang. Kemudian didatangi sama-sama Abu Bakar suruh turun jabatan. Akhirnya musholahah bersatu dikenal dengan Amul Jamaah. Tahun 41 Hijriah. Muawiyah dinobatkan sebagai raja pertama penguasa Daulah Umayyah. Raja pertamanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai Daulah Umayyah itu habis. Kemudian Daulah Umayyah hancur, digantikan dengan Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Umayyah itu keturunannya Abu Sufyan. Ya, keturunannya Abu Sufyan. Kalau Daulah Abbasiyah keturunannya Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara khalifah Bani Abbasiyah itu adalah Khalifatul Harun Ar-Rasyid yang pernah kita singgung. Ya kan? Yang sempat membuka kota Romawi, Harun Ar-Rasyid. sang raja Romawi, bahasa Inggrisnya Nikopolis, gitu ya. Itu balas dendam, ingin membalas dendam ibunya Ratu Elia. Dan karena ketika itu tunduk dengan Harun Ar-Rasyid di Surabaya Maja, anaknya tidak terima, ingin bunuh Harun Ar-Rasyid. Akhirnya terjadilah peperangan. Kemudian Bani Abbasiyah hancur. Kemudian jadilah khalifah itu berpetak-petak. Ya kan? Masing-masing negara memiliki khalifah sendiri-sendiri. Itu ceritanya. Kalau yang dulu kan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah itu masih satu khalifah. Khalifatul A'zam. Berhubung dua generasi sudah hancur, akhirnya masing-masing negara memiliki satu khalifah. Nah, demikian cerita singkat tentang sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Intinya para pendengar rahimakumullah, tiga sahabat yang sudah kita bahas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semuanya ini imamun fit tafsir. Ya, imamun fit tafsir wal lughah, dan imam dalam masalah bahasa Arab. Karena jam sudah lumayan malam, mata sudah mulai ngantuk-ngantuk, ya kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Sahabat yang terakhir, sahabat Ubay bin Ka'ab. Sama ke beliau, tunggu lagi berikutnya pada gelombang yang sama.